Katakanlah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itulah ya, aku diperintahkan dan akulah dan aku termasuk orang yang pertama-tama pasrah. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah termasuk ibadah, dan ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah saja. Maka barang siapa menyembelih dan dia persembahkan untuk selain Allah, maka dia telah berbuat ya kesyirikan, dan ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Menyembelih adalah ibadah, sebagaimana sholat juga ibadah. Jika seorang sholat dia tujukan atau dia persembahkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik akbar. Demikian juga seorang yang menyembelih dan dia tujukan sembelihannya untuk selain Allah, maka itu adalah syirik akbar dan mengeluarkan dari agama Islam. Walaupun pelakunya sholat, walaupun dia berpuasa dan lain sebagainya, jika dia melakukan hal itu maka dia keluar dari Islam. Apapun yang disembelih, maka itu termasuk kesyirikan. Dan siapapun yang ditujukan kepadanya, apakah itu nabi, wali, malaikat, ya, dan lain sebagainya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga beliau bawakan dalilnya dari surat Al-Kautsar ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, ya, dan sholatlah kamu, ini perintah kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan perintah kepada Rasul itu juga berlaku bagi umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Setiap perintah dalam Al-Quran, jika itu ditujukan kepada Rasul, maka hukumnya adalah apa? Berlaku juga perintah bagi umatnya, kecuali ada apa? Dalil yang mengkhususkan. Karena Rasulullah SAW adalah uswah, ya, teladan bagi umatnya. Fasholli, maka sholatlah untuk Rabbmu. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya sholat itu harus ditujukan untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka kurban juga harus dipersembahkan untuk Allah. Barang siapa berkurban, ya, menyembelih binatang, ya, kemudian dia persembahkan untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar, ya, syirik besar, dan pelakunya keluar dari Islam. Dan jika dia mati dengan keadaan itu, tidak bertobat darinya, dia kekal di dalam neraka waliyadullah. Kemudian dibawakan dalil dari hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW memberikan atau menyampaikan hadis kepada saya dengan 4 kalimat atau 4 pernyataan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdisan. Ini bisa juga dibaca lah, muhdasan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdis. Muhdis artinya penjahat. Allah melaknat orang-orang yang melindungi apa? Penjahat. Bisa juga dibaca muhdasan, artinya Allah melaknat orang yang melindungi apa? Muhdas, ya, perkara-perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah juga melaknat orang-orang yang merubah, yang menggeser-geser, merubah-rubah apa ini? Manaral ardi, itu patok-patok atau batas-batas tanah, ya, patok atau batas apa? Tanah. Nah, itu akan menyebabkan apa namanya? Merampas, ya, hak milik orang lain. Dan dijelaskan juga oleh Syaikh Shalih Fauzan, ya, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, bahwasanya termasuk atau diantara pendapat ulama, orang yang merubah batas tanah itu ditafsirkan juga orang yang apa? Merubah apa istilahnya? Petunjuk jalan, ya, misalnya ini jalan kemana gitu kan. Nah, itu orang yang merubah, misalnya harusnya ke sana ke Bantul, Bantulnya dibelokkan kemana, nah, ini termasuk yang tidak boleh. Nah, itu akan menyesatkan manusia. Itu juga termasuk perbuatan yang haram hukumnya, merubah rambu-rambu, ya, atau merubah petunjuk jalan, akan menyesatkan manusia. Kita lanjutkan berikutnya, berbagian dari hadis, ya, hadis masih hadis dari sahabat, yaitu Tariq bin Shihab. Dari sahabat saya, Tariq bin Shihab, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Tariq bin Shihab ini adalah melihat Nabi SAW. Ya, kalau beliau melihat Nabi, ya, maka dia termasuk apa? Sahabat. Ya, sahabat itu apa? Orang yang melihat atau bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan nanti dalam keadaan apa? Beriman. Itu namanya apa? Sahabat. Nah, hanya saja Tariq bin Shihab ini adalah tidak mendengar hadis dari Rasulullah. Dia melihat, karena melihat itu kan tidak mesti dekat, ya, bisa dari jarak jauh. Beliau melihat Nabi SAW tapi tidak mendengar hadis darinya. Tidak mendengar apa? Hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sebagian sahabat ada yang seperti itu, melihat tapi tidak bisa mendengar hadisnya. Ya, mungkin banyak sebabnya, karena ketemunya cuma jarang, ya, dia juga sibuk dan lain sebagainya. Banyak sebab. Nah, hadis sahabat yang seperti ini disebut hadis yang apa? Mursal. Hadisnya itu tidak bersambung kepada siapa? Rasulullah SAW. Termasuk hadis mursal, karena hadisnya tidak langsung bersumber dari siapa? Nabi. Karena sahabat ini tidak pernah mendengar hadis dari siapa? Nabi. Kalau dia mengatakan Rasulullah SAW berkata seperti ini, maka hadisnya disebut hadis apa? Mursal. Dan karena dia seorang sahabat, maka disebut mursal apa? Sahabi. Artinya apa? Kalau dia mengatakan Rasulullah SAW berkata seperti ini, seperti itu, berarti dia menceritakan hadis itu sumbernya dari siapa? Sahabat yang lain. Dan mungkin dia tidak sebutkan nama sahabat. Seperti hadis ini juga, hadis Tariq bin Syihab ini, ketika dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda dakhalal jannata rajulun fi dzubabin dan seterusnya, ini diteliti oleh para ulama, sesungguhnya hadis ini berasal dari siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari siapa? Salman Al-Farisi. Jadi dari sahabat yang lain. Dan Salman Al-Farisi itu menceritakan dengan tidak menyandarkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi hadisnya disebut hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Karena cuma perkataan apa? Sahabat. Hadis mauquf itu cuma perkataan sahabat dan tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sahabat bercerita tentang perkara seperti ini, yang ini adalah termasuk perkara apa? Ya, gaib. Suatu yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa hasil ijtihad, ini cerita. Maka ini dihukumi apa? Marfu, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin sahabat bercerita masalah seperti ini kecuali ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Tariq bin Syihab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang lelaki masuk surga. Masuk apa? Surga. Mengapa? Fi dzubabin. Gara-gara kasus seekor lalat. Ada orang masuk surga hanya gara-gara seekor apa? Lalat. Wadakhalan nara rajulun fi dzubabin. Dan masuk neraka seorang lelaki yang lain juga karena masalah apa? Lalat. Nah, kita lihat perkara yang kelihatannya cuma sepele, ya kan, lalat. Kok bisa menyebabkan satu orang masuk surga dan menyebabkan yang lain masuk apa? Neraka. Maka ini suatu yang sangat apa? Menakjubkan, suatu yang sangat mengherankan. Kok bisa? Nah, maka para sahabat bertanya. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala marra rajulani. Dahulu ada dua orang lelaki lewat ala kaumin, atas suatu kaum, melewati suatu kaum, suatu kampung. Ada dua orang lelaki melewati suatu apa? Kampung. Lahum sanamun. Ini ceritanya di masa dulu, mungkin di masa Bani Israel. Yang kampung itu memiliki apa? Sonam. Yang disebut dengan sonam itu apa? Patung. Sonam itu adalah patung, kita bahasa kita arca, ya, semacam itu. Berhala yang dipahat, ya, yang dibentuk seperti manusia atau seperti hewan, itu namanya sonam. Kampung itu memiliki patung Jadi kebiasaan punya patung ini sudah sejak zaman dulu ya, ini termasuk tradisi jahiliyah. La yujawizu ahadun, dan mereka kampung itu punya tradisi apa? Tidak mengizinkan seorang pun untuk lewat di kampung itu hatta yuqribalahum syai'an, sampai orang yang mau lewat ini ya, kalau bahasa kita harus kulonun gitu kan. Bagaimana caranya? Dengan berkurban, yaitu menyembelih untuk siapa? Patung. Ini sebenarnya sudah tidak masuk akal ya. Patung kok ditujukan kepadanya sembelihan. Patung tidak bisa bicara, tidak bisa marah juga kan? Patung gitu. Sudah enggak masuk akal. Tapi itulah tradisi, ya kan? Menutup akal manusia. Hatta yuqribalahu syai'an. Sampai orang yang mau lewat itu harus ya, syaratnya adalah menyembelih sesuatu untuk siapa? Berhala. Kalau bisa kita sekarang ngasih sesaji gitu ya, sembelihan tanpa gitu kan, apalah terserah syai'an. Intinya apa? Ya pokoknya harus ada bukti bahwasanya orang itu apa? Mengagungkan berhala itu. Ini ibaratnya ini penunggunya ini penunggu kampung ini. Kalau kamu macam-macam, awas, ya kan? Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah seperti ini. Hatta yuqribu lahu syai'an. Tidak boleh orang itu lewat kecuali mempersembahkan sesuatu. Qalu, mereka berkata kepada salah satu di antara dua orang yang lewat tadi. Qarib. Nah, ada orang lewat nih, kan? Qarib, kata mereka apa? Berkurbanlah kamu, karena kamu kalau mau lewat sini harus syaratnya ngasih apa tadi? Sembelihan. Harus ada sesaji, harus ada persembahan. Ini persembahan-persembahan memang tradisi-tradisi jahiliyah. Kemudian apa kata orang yang pertama ini? Dia katakan qala laisa indi syai'un qurib. Dia katakan, "Wah, saya tidak punya apa-apa untuk apa? Dipersembahkan. Saya enggak punya apa-apa." Artinya apa? Seandainya dia punya, dia kan persembahkan. Berarti dari sini menunjukkan orang ini tidak mengingkari apa? Kesyirikan. Dia tidak mengingkari apa? Kesyirikan. Karena dia katakan ketika diperintahkan kepadanya berkurbanlah untuk berhala, dia katakan laisa indi syai'un uqrib. Ini bukan bahasa basi ini ya. Ini perkataan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak mengingkari apa? Syirik. Dia katakan saya enggak punya apa-apa untuk apa? Berkurban. Ini menunjukkan dia tidak mengingkari apa yang mereka apa? Lakukan. Nah, karena dia tidak menunjukkan pengingkaran, mereka mengatakan apa? Oh, berarti orang ini tidak membangkang gitu kan. Qalu, mereka berkata, qarib, yang penting apalah, sembelih gitu. Walau dubaban, walaupun apa? Cuma seekor lalat, ya. Wis laler yo ora apa-apa, gitu kan kalau bahasa kita. Oh, laler yo ora apa-apa. Lemut. Wis apa aja lah, tangkap sembelih. Nah, gitu kan. Qarib walau dubaban. Ini menunjukkan apa? Mereka itu intinya adalah pengagungan kepada berhala. Tidak peduli mau mengasih ayam, mau ngasih kepala kerbau, mau ngasih apa itu tidak peduli. Yang penting ada bukti bahwasanya mereka itu mengagungkan sesembahan yang mereka puja-puja. Yang mereka anggap sesembahan atau berhala itu menjadi perantara mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan kebanyakan orang-orang yang punya patung-patung kan keyakinannya seperti itu. Mereka ini bukan sesembahan dalam artian yang menciptakan, yang memberikan rezeki, tidak. Atau mendatangkan manfaat, malah mandorot, tidak. Mereka itu cuma berkeyakinan patung itu cuma simbol saja. Apalagi kalau dia berkeyakinan itu menguasai manfaat mandorot, itu lebih parah lagi. Dan kebanyakan orang zaman sekarang ini ya, tidak seperti itu. Bahkan juga orang-orang musyrikin zaman dulu juga punya keyakinan ya patung ini cuma simbol saja. Walaupun demikian, itu pun tetap termasuk apa? Kesyirikan. Walaupun itu adalah untuk mengenang orang soleh, ya, dan seterusnya. Maka mereka mengatakan qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor apa? Lalat. Lalat tidak apa pawis. Fa qarraba dzubaban, maka orang itu lah pun mempersembahkan lalat. Nah, itu bayangkan ya, gimana orang bisa menyembelih lalat gitu. Nangkapnya gimana tuh? Tangkap ya. Cari lalat dulu, sembelih gitu kan. Membelihnya juga kan enggak susah. Gimana membelihnya? Diinjak atau mati ya. Fa qarraba dzubaban, maka dia pun mengkurbankan, dia mempersembahkan lalat. Satu aja cukup, satu lalat ya. Enggak ada yang mau beli lalat. Fa ini salah ketik di sini. Fa khallu sabilahu. Maka apa? Mereka pun membiarkan dia apa? Lewat. Nah, kamu sudah memenuhi syarat, ya. Ya udah, silakan lewat. Monggo. Nah, gitu kan? Silakan jalan. Selamat di dunia, ya kan? Fa dakhala naro, tapi di akhirat ternyata orang ini masuk apa? Neraka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan di sini pada kolanar, dia ini berarti pasti melakukan apa? Dosa. Simpulan kita kan itu. Yang pertama, tidaklah orang dikatakan masuk neraka kecuali karena sebab apa? Dosa. Pertanyaan berikutnya, ini masuk nerakanya kekal atau cuma sementara kan itu? Apa jawabannya? Karena dia telah berbuat syirik, berarti masuk nerakanya ya, kekal. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi, dakhalan naro rajulun fi dzubabin. Orang itu masuk neraka gara-gara apa? Seekor. Artinya dia kekal di dalam apa? Neraka. Karena dia telah melakukan syirik apa? Akbar, syirik besar. Gitu. Jadi ini dia kekal di dalam neraka. Walaupun dia disuruh di dunia apa? Selamat. Artinya tidak disakiti atau tidak dibunuh oleh orang-orang kampung tersebut. Maka ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya hakikat keselamatan itu adalah ketika orang itu diselamatkan dari apa? Neraka. Ya, faman zuzziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Hakikat keberuntungan dan kebahagiaan itu adalah ketika seorang selamat dari apa? Neraka. Adapun di dunia ini kan sementara. Kita mungkin bisa selamat dari gangguan manusia, dari pembunuhan dan lain sebagainya, tapi di akhirat kita tidak bisa selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka orang ini pun masuk ke dalam neraka karena berbuat apa tadi? Syirik. Karena dia mempersembahkan walaupun hanya sedikit atau kecil itu lalat untuk berhala. Wa qalu lil akhari, kemudian mereka berkata kepada orang yang satunya, orang yang kedua, nah ini berbeda. Memiliki sikap yang berbeda, tidak seperti yang pertama tadi. Apa kata mereka kepadanya? Qarrib, sama ya, perintahnya itu sama. Berkurbanlah, sembelihlah kurban, berikan persembahan untuk siapa? Berhala. Kalau kamu enggak mau, wah, mungkin bisa jadi ya udah kamu lewat kampung lain gitu kan. Atau kalau kamu lewat sini ya udah, jangan tanya kalau kami habisi gitu kan. Qala, apa kata orang ini? Dia menunjukkan bahwasanya dia tidak setuju. Dia mengingkari apa? Syirik. Apa dia katakan? Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya tidak mau, katanya apa? Saya tidak pantas, saya tidak mau mempersembahkan sesuatu sembelihan sedikit pun kepada selain siapa? Allah. Dia katakan tidak mau, saya enggak mau. Karena namanya menyembelih kurban, memberikan persembahan itu termasuk apa tadi? ibadah, dan namanya ibadah tidak boleh ditujukan kecuali kepada siapa? Allah. Dia tegas, dia katakan, kalau saya mas, gitu kan, kalau bahasa kita kan mas, ini buatan apa? Ini tidak boleh, gitu kan, buatan parang, ini tidak boleh, termasuk apa? Syirik. Paling mungkin kalau orang tempat kita orangnya nggak enakan gitu ya, nah, ini susahnya orang Jawa itu dan nggak enakan. Ya, maqam tu li uqribi li ahadin syai'an duna Allahi azza wa jalla. Dikatakan, saya tidak mau dan saya tidak pantas, saya tidak boleh untuk mempersembahkan sembelihan apapun, bahkan kalau cuma lalat pun tidak mau. Ya, tidak boleh. Ya, karena itu semua termasuk ibadah dan ibadah hanya untuk Allah. Fadarahu unuqahu. Nah ini kisahnya berbeda ternyata orang ini. Karena dia tidak mau taat kepada undang-undang syirik tadi, peraturan syirik itu, dia tidak taati. Apa yang mereka lakukan? Ya karena mereka setia dengan kesyirikannya kepada tradisinya, ya mereka komitmen. Wah, orang ini melanggar, berarti harus dihukum. Apa yang mereka lakukan? Fadarabu unukohum. Mereka pun apa? Memenggal lehernya. Ini lihat bagaimana keyakinan syirik itu bisa membawa manusia kepada dosa yang lain. Itu dosa apa? Pembunuhan. Pembunuhan dosa besar kan? Dosa besar. Bagaimana orang bisa menghalalkan darah manusia? Karena dia punya keyakinan apa? Syirik. Ya. Keyakinan syirik itu bisa memberikan dampak yang sangat membahayakan. Baik bagi harta manusia, bagi darah manusia, kehormatan manusia dan sebagainya. Ini buktinya. Karena mereka punya keyakinan syirik, dia anggap kalau orang ini tidak mau taat, ya, kepada aturan syiriknya, kalau ada orang yang lewat sini harus memberikan sesaji dan dia tidak taati, orang ini dipenggal lehernya, ya, dicabut apa istilahnya, direbut nyawanya kan. Nah, itu hak asasi manusia, orang punya nyawa, hak asasi manusia kok dia rampas begitu saja dengan alasan karena orang ini telah melanggar apa? Tradisi yang berbahasa kita. Dia sudah melanggar tradisi ini. Dia sudah melanggar hukum adat mungkin ya kalau bahasa kita. Nah, ini peraturan, ini sudah baku di sini. Kalau orang mau lewat kampung ini harus memberikan apa? Sesaji. Kalau tidak, ya, mati. Ini kan sudah sangat berbahaya. Ini menunjukkan apa? Berarti kesyirikannya itu sudah sangat kental, sudah mendarah daging, sampai-sampai kalau orang melanggar sampai dia apa? Bunuh. Berarti mereka tidaklah membunuh nyawa orang itu atau mencabut nyawanya, istilahnya membunuhnya, kecuali karena mereka berkeyakinan seandainya tidak dibunuh maka ini akan mendatangkan apa? Musibah, mendatangkan bala. Mungkin kalau bahasa kita kualat, gitu kan? Nanti kampung kita akan kena apa? Malapetaka dan sebagainya. Ini inilah keyakinan-keyakinan apa? Jahiliyah. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun memenggal lehernya. Dia di dunia apa? Mati. Demi membela apa? Tauhid. Demi membela akidah. Fadakhala jannah, maka ternyata di akhirat orang ini masuk apa? Surga dengan tauhid. Walaupun dia mati di dunia, ya, tapi dia lah mulia di akhirat. Sebagaimana perkataan yang sering kita dengarkan, ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Orang nggak bisa mati syahid kalau dia tidak kenal apa? Tauhid. Kaitan hadis ini dengan bab bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih termasuk apa? Ibadah. Dan memalingkan atau memberikan ibadah itu kepada selain Allah termasuk perbuatan apa? Syirik. Dan syirik adalah sebab orang itu kekal di dalam neraka. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, disebutkan di sini oleh Syekh Fauzan, ada 10 faedah. Yang pertama, faedah yang pertama adalah penjelasan tentang bahaya syirik walaupun kesyirikan itu diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang apa? Sepele atau sederhana. Iya kan? Apa sih? Apa istilahnya susahnya orang menyembelih lalat? Menyembelih lalat kan mudah. Bukan satu yang susah. Tidak butuh biaya banyak kan? Menyembelih lalat, ya kan? Lalat enggak ada yang jual. Yang enggak ada juga yang mau beli kan? Walaupun satu itu sepele, tapi kalau itu syirik, ya, maka itu adalah sangat apa? Besar. Ya. Manusia mungkin mengira itu sepele, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Maka apa? Kita tidak boleh meremehkan apa? Syirik. Walaupun kelihatannya apa? Sepele. Apa susahnya gitu? Ya itu alasan orang-orang yang suka menghidupkan tradisi-tradisi apa? Kesirikan. Apa sih susahnya mas? Wong ini cuma tradisi ya. Apalagi banyak yang nonton, banyak yang suka, diliput lagi kan ya, bisa jadi aset pariwisata. Ini kan kearifan lokal katanya. Banyak alasannya. Mereka menyepelekan masalah apa? Syirik. Mengapa? Ya, karena tidak paham syirik, tidak belajar tauhid. Orang tidak paham, tidak belajar tauhid, tidak belajar syirik, ya tidak akan paham. Mau diterangkan 1000 kali, mau dilarang 1000 kali, kalau tidak mau belajar, tidak mau paham, ya sama saja. Ya pokoknya dia prinsipnya ini sudah tradisi nenek moyang, warisan leluhur gitu. Harus dilestarikan. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya syirik itu menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan tauhid menyebabkan masuk ke dalam apa? Surga. Inilah kunci utama kalau orang pengen selamat. Itu harus bertauhid dan meninggalkan apa? Syirik. Tidak akan bisa orang selamat dari neraka kecuali dengan apa? Tauhid. Walaupun tadi misalnya disebutkan dalam kisah ini kan, orang ini ketika di dunia dia dibunuh. Ya mati itu kan sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bisa mati dibunuh, orang bisa mati karena sakit dan seterusnya. Tapi ketika dia di akhirat, dia masuk apa? Surga. Intinya itu, ya. Adapun dunia ini kan mati itu kan sudah takdir. Ya. Kalau memang takdirnya mati ya tidak dibunuh juga bisa mati. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seorang insan terkadang terjerumus dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak apa? Mengetahui bahwasanya itu adalah syirik yang menyebabkan masuk apa? Neraka. Karena bisa jadi seperti itu. Bisa jadi apa? Seorang terjerumus syirik dalam keadaan dia tidak apa? Mengetahui. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui, dan aku beristighfar kepadamu dari dosa-dosa atau syirik yang tidak aku ketahui. Karena bisa jadi kita tidak tahu suatu perkara itu syirik, ternyata itu termasuk apa? Syirik. Oleh sebab itu hukumnya wajib belajar tentang apa? Syirik. Maksudnya wajib mempelajari macam-macam syirik agar kita tidak apa? Terjerumus di dalamnya. Kalau kita tidak pelajari macam-macam syirik ini, kita bisa jadi terjerumus dalam syirik dalam keadaan kita apa? Tidak sadar. Apalagi syirik-syirik yang mungkin samar ya, yang tidak mungkin paham kecuali orang yang memiliki ilmu. Kemudian faedah yang keempat, jadi satu kisah ini berisi peringatan keras, ya, peringatan keras dari dosa-dosa. Walaupun mungkin manusia mengira itu adalah dosa yang sepele atau dosa yang ringan, peringatan dari dosa, walaupun di mata manusia itu dosanya apa? Sepele. Jadi intinya apa? Kita ini tidak boleh meremehkan apa? Dosa. Apapun juga, dosa itu tidak boleh diremehkan. Makanya para ulama kita mengatakan apa? La tandub ila sughril khati'ah. Jangan kamu melihat kecilnya apa? Kesalahan. Walakin undur ila man asaita. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat apa? Durhaka. Seorang yang beriman melihat dosanya seperti apa? Gunung. Seorang yang beriman melihat dosanya seperti apa? Gunung. Dia takut gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Itu orang yang apa? Beriman. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau orang beriman itu tidak menyepelekan dosa. Bukti kalau orang itu imannya kuat, dia akan merasa dosa itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat membahayakan. Berbeda dengan orang kafir atau orang fajir, orang munafik. Dia akan melihat apa? Dosanya itu seperti seekor apa? Lalat yang mampir di depan apa? Hidungnya. Kemudian dia apa? Dia singkirkan lalat itu dengan jarinya. Itu perumpamaan orang yang menyepelekan apa? Dosa. Seperti lalat saja. Lalat hinggap di depan wajahnya atau depan hidungnya, dia singkirkan. Mudah kan? Tidak butuh pedang, tidak butuh bedil, tidak butuh senjata berat kan? Cuma lalat, ya kan? Singkirkan aja. Gitu. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang menyepelekan apa? Dosa. Dia anggapnya cuma sedikit, sepele aja ini. Ah, cuma dosa apa gitu? Nah, ini ciri-ciri orang itu imannya tidak kuat, imannya lemah. Dirinya sudah dipenuhi dengan apa? Kotoran dosa. Kemudian yang kelima faedah ini dari hadis atau kisah di atas, bahwasanya laki-laki yang masuk neraka tadi, orang yang masuk neraka tadi, dia masuk neraka karena suatu sebab yang pada awalnya dia tidak menyengaja pada awalnya. Dia tidak apa? Sengaja. Artinya itu bukan tujuan utama. Dia kan ke situ kan lewat. Ya istilahnya apa? Kebetulan lewat kampung itu dan di situ ada berhala dan ada peraturan seperti itu. Dia tidak punya niat ketika berangkat dari rumah atau dari tempat dia berangkat untuk apa? Memberikan sesaji atau sembelian kepada apa? Berhala. Dia tidak punya niat itu. Dia masih orang yang beriman. Tauhidnya masih benar itu. Sebelum dia lewat itu, sebelum kejadian itu, tauhidnya masih apa? Benar. Makanya disebutkan dalam hadis tadi apa? Dakhalan nara rajulun fi dhurabi. Dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Artinya sebelum ketemu dengan lalat tadi, sebelum ketemu orang-orang ini, imannya itu masih beres. Tauhidnya masih benar. Tapi ketika dia berhadapan dengan tradisi ini, dengan masyarakat yang penuh dengan kesyirikan ini, dia tidak bisa sabar di atas apa? Tauhid. Ya. Dia tergoda, wah yang penting kan saya selamat, gitu kan. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syari ahli sunnah. Jadi orang itu sebenarnya awalnya hanya ingin menyelamatkan diri dari kejahatan itu para penyembah apa? Berhala. Aslinya cuma itu awalnya ya. Awalnya. Awalnya pengen selamat saja, tetapi karena dia menyetujuinya dengan lisan dan juga dengan apa? Perbuatan. Ya, dengan lisan dia katakan apa? Dia katakan apa tadi? Laisa indi syai'un ukhri. Saya tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan dia tidak apa? Mengingkari. Ini dengan lisan dia tidak menunjukkan pengingkaran. Yang kedua dengan perbuatan dia apa? Faqarrabat baban. Dia mempersembahkan apa? Sembelihan berupa apa? Lalat. Dengan ucapan dan dengan perbuatan dia sudah menunjukkan perbuatan apa? Kesyirikannya. Walaupun asalnya dia tidak ingin berbuat syirik, ya, tapi itulah setan. Ya. Dia berusaha menjerumuskan manusia itu dengan sedikit demi sedikit, ya, perlahan-perlahan akhirnya dia jerumuskan dalam syirik itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tradisi ini bisa memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam merubah seseorang. Kalau tradisi masyarakat di suatu tempat itu positif, ya, bagus, maka orang yang mungkin tadinya apa istilahnya berandalan atau tadinya banyak bermaksiat, karena dia tinggal di suatu lingkungan yang punya tradisi kebiasaan yang bagus, ya maka bisa merubah dirinya jadi orang yang baik, ya kan? Al-mar'u ala dini khalilih, ya. Seorang itu berada di atas apa? Agama temannya. Kalau temannya baik-baik ya insya Allah dia akan terpengaruh jadi apa? Baik. Tapi sebaliknya, kalau dia hidup di suatu tempat, di suatu lingkungan yang punya tradisi yang negatif, dia tidak berusaha menasihati, ya. Dia tidak mengingkari mereka, dia ikut saja, pokoknya apa yang ada di sini ya dia ikuti semuanya. Maka yang seperti itu akan merubah dia, walaupun tadinya dia orang yang istiqomah, dia orang yang beriman, dia orang yang bertauhid, tapi karena tradisi, maka apa? Dia berubah menjadi seperti mereka. Ini ya, makanya di sini butuhnya ilmu, butuhnya kesabaran, dan tentu saja senantiasa memohon taufik, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup di tengah masyarakat yang punya tradisi yang menyimpang itu suatu cobaan, fitnah. Allah akan melihat bagaimana sikap kita, apakah kita ikut dengan tradisi-tradisi yang menyimpang, ataukah kita berusaha berdakwah, menasehati sedikit demi sedikit, ya, dengan cara yang hikmah, ya, atau justru kita ikut seperti mereka. Tidak akan pernah berubah tradisi ini kalau kita tidak pernah berusaha untuk apa? Merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan kita tidak bisa merubah kondisi masyarakat ini kecuali dengan ilmu. Dengan apa? Dakwah. Kalau kita cuma diam, kita tidak mengingkari, ya, kita tidak menasihati, kita tidak menerangkan kebenaran, tidak menerangkan mana yang batil, mana yang syirik, ya manusia santai-santai saja. Menurut mereka ini tidak ada masalah. Ini hak asasi manusia, ini tradisi, ini warisan nenek moyang, gitu. Untuk apa dipermasalahkan, kata mereka, kan? Maka ini pentingnya kita selalu belajar, apalagi permasalahan tauhid. Ini adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kemudian faedah yang keenam dari kisah atau hadis di atas, bahwasanya seorang muslim jika dia melakukan kesyirikan maka Islamnya menjadi batal. Ini apa? Seorang muslim jika berbuat syirik, syirik akbar maksudnya, maka Islamnya apa? Batal. Islamnya batal dan dia masuk apa? Neraka kalau dia tidak bertaubat dari apa? Kesyirikan tersebut. Karena orang ini tadi yang diceritakan aslinya dia muslim. Aslinya apa? Muslim, orang beriman. Tapi gara-gara fitnah tadi, gara-gara masalah tradisi tadi, maka dia pun berubah. Dakhala nara fi dzubabin. Dia masuk neraka gara-gara hanya sekedar berkorban yang menyembelih seekor apa? Lalat. Masalahnya bukan menyembelih lalat, masalahnya adalah karena lalat yang disembelih itu dipersembahkan kepada siapa? Selain Allah. Padahal ayatnya jelas tadi, kul inna sholati wa nusuki, ya, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika. Jadi jangan menyepelekan syirik walaupun satu yang kelihatannya adalah sepele. Tidak bisa kita katakan nah ini kan tradisi ini. Ya tradisi kalau bertentangan dengan syariat, apalagi bertentangan dengan akidah, ya. Apa alasan kita untuk mempertahankannya? Apakah kita lebih mengutamakan tradisi daripada akidah Islam? Mana yang kita lebih kita utamakan, surga, ya, ataukah dunia yang hanya sementara? Bal tusirunal hayatat dunia. Akan tapi kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan kehidupan apa? Dunia. Karena dunia ini menipu, Kemudian yang ketujuh, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya anal mu'tabaro amalul qalbi. Nah ini ya, bahwasanya yang dijadikan pedoman atau apa istilahnya, parameter utama dalam menilai sesuatu adalah amal apa? Hati. Yang dijadikan patokan, pedoman, ukuran itu apa? Amalan hatinya. Walaupun amalan anggota badannya itu kelihatan apa? Kecil dan sedikit. Seperti tadi, orang ini cuma menyembelih apa? Seekor lalat, ya kan? Cuma menyembelih apa? Lalat, kan kecil, remeh kan? Apa susahnya menyembelih lalat? Mungkin kalau dia suruh cari yang lain, kecoa atau tikus, mungkin dia bisa. Tapi karena dia saking apa ya, tradisinya pokoknya antum kasih sembelian lah gitu, apa kayak gitu, cicak apa gitu. Jadi dia tidak peduli. Karena apa? Karena yang dijadikan pedoman atau ukuran, oh orang ini setia apa tidak dengan tradisi kesyirikan tadi, itu apanya? Hatinya. Untuk menunjukkan amalan hatinya itu, maka dibutuhkan apa? Bukti kan gitu. Harus ada buktinya. Mana buktinya? Nah, gitu. Maka demikian juga dengan apa? Tauhid. Tauhid juga yang paling diukur, yang paling dijadikan pedoman itu apa yang ada dalam hatinya. Walaupun sepele, mungkin kita cuma berinfak misalnya ya, cuma 100 rupiah misalnya, 100 rupiah aja sekarang udah gak ada ya, 500 lah. Nah, cuma 500 taruh di mana itu? Tempat infak ya, infak apa itu? Kalau di Wisma ronda. Nah, ronda ya. Jimpitan. Nah, ini 500 lah kan, minimal 500 katanya. Nah, kasih 500 di situ, tapi niatnya lillah ya. Karena Allah ikhlas ya. Mudah-mudahan nanti yang ngambil jimpitan menerima dakwah misalnya kan. Tidak mengganggu dakwah kita ya. Walaupun cuma jimpitan 500 setiap hari kan. Walaupun kecil di mata kita, tapi di mata Allah, di hadapan Allah bisa itu apa? Besar ya. Rubba amalin shagirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena apa? Niatnya. Mungkin sepele. Mungkin misalnya ada sebagian di antara kita yang punya kebiasaan nyambung masjid misalnya kan. Nyambung masjid kan sepele tuh. Tidak susah. Tapi banyak orang tidak nyambung masjid. Karena mungkin enggak merasa saya bukan pengurus masjid. Nah, nyambung masjid walaupun sedikit, walaupun apa sepele, tapi kalau kita iringi dengan niat ikhlas ya, dan karena ingin apa? Membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ini tempat ibadah ya, harusnya dibersihkan sebagaimana perintah Rasulullah SAW, maka akan mendatangkan pahala yang besar. Maka bukanlah sifat seorang mukmin orang yang suka meremehkan amal-amal yang kelihatannya apa? Sepele. Apalagi dengan itu dia meremehkan apa? Saudaranya, orang lain, ah dia cuma apa gitu ya. Dia itu cuma apa. Ini sifat-sifat ya orang yang tidak lurus imannya. Orang yang tidak benar tauhidnya suka meremehkan orang lain. Meremehkan amalan saudaranya, dia katakan ah amalan dia itu apa. Ini bukan sifat seorang mukmin. Kemudian faedah yang ke-8, bahwasanya menyembelih itu termasuk ibadah. Menyembelih apa? Termasuk ibadah. Ini hal yang harus kita tanamkan. Menyembelih termasuk apa? Ibadah. Dan memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik apa? Akbar. Walaupun yang disembelih cuma kecil atau sedikit, ya cuma lalat ya dan semacamnya. Kemudian yang ke-9, kisah ini menunjukkan keutamaan tauhid dan keagungan atau besarnya manfaat dari apa? Tauhid. Apa keutamaannya? Tauhid sebab masuk apa? Surga. Walaupun orang yang bertauhid dia harus mati dalam keadaan apa? Terbunuh. Ya. Walaupun orang yang membela tauhid ini harus mati dalam keadaan apa? Terbunuh. Tapi dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat yang tidak bisa dibayangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengalahkan semua kesulitan dan kesusahan yang pernah dia rasakan di alam dunia. Faedah yang terakhir, yang ke-10, dikatakan oleh Syekh Fauzan Hafidzullah Ta'ala, hadis ini menunjukkan fadilatus sabri ala al-haqqi. Itulah keutamaan bersabar di atas kebenaran. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau seorang itu bersabar di dunia dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dia tetap tegar di atas kebenaran, di atas Islam, di atas iman, maka Allah akan berikan balasan dengan apa? Surga. Tidaklah orang itu masuk surga kecuali karena apa? Sabar. Tapi saya kira ya, mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada bab yang baru, yang masih berkaitan dengan menyembelih, yaitu bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Bab berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang tidak boleh menyembelih di suatu tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih dan dipersembahkan untuk apa? Selain Allah. Tidak boleh apa? Menyembelih di sebuah tempat yang tempat itu biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.